Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara sifat ahlu al-jannah atau sifat dari penghuni surga, mereka adalah orang-orang yang senantiasa menanti untuk melakukan sebuah kebaikan setelah melakukan kebaikan. Dan itu pula lah di antara sebab kenapa manusia ahlu jannah penduduk surga itu kekal di dalam surga. Apabila dibandingkan dengan kehidupan seorang manusia, meskipun dia penuhi semua hari-hari dari kehidupannya di dunia dengan ibadah, dengan kebaikan, itu tidak sebanding dengan kekalnya, keabadiannya, kebaikan dan juga kenikmatan-kenikmatan surga. Bayangkan kehidupan manusia, katakanlah sak banyak-banyaknya bonusnya 100 tahun. Apakah dalam 100 tahunnya dia setiap harinya, setiap jamnya itu adalah kebaikan? Kan tidak. Paling sadar-sadarnya usia 20 tahun atau 15 tahun. Tersisa 85 tahun. Itu kalau 100 tahun. Dan sedikit sekali yang sampai 100 tahun. Nah, jadi tidak sebanding dengan surga yang kekal. Tidak sebanding dengan kenikmatan-kenikmatan surga yang abadi. Nah, di antara sifat orang-orang mukmin yang mereka ya, sebagai ahlul jannah, penduduk surga, itu mereka memiliki niatan atau keinginan untuk senantiasa melakukan kebaikan setelah melakukan kebaikan. Jadi kehidupannya itu, barakallahu fikum, dia diniatkan untuk kebaikan, kebaikan, kebaikan terus. Contoh, seorang mukmin itu ketika dia setelah selesai melakukan sholat duhur, dia ingin melakukan kebaikan setelahnya, yaitu sholat asar. Setelah sholat duhurnya tersebut. Setelah sholat asar, dia juga ingin untuk menanti untuk melakukan sholat maghrib. Setelah sholat maghrib, dia menanti untuk melakukan kebaikan selanjutnya, yaitu sholat isya. Demikian pula puasa. Dia melakukan puasa pada bulan Ramadan ini, selesai bulan Ramadan tahun ini, dia menanti untuk datangnya puasa pada tahun berikutnya. Yang membayar zakat juga demikian. Nisabnya, haulnya selesai tahun ini, haul depan dia menanti. Itu sifatnya seorang mukmin, seorang ahlul jannah, penduduk surga. Jadi ketika dia masuk surga, dia itu dihukumi sebagai orang yang selalu ingin menanti untuk melakukan kebaikan ke kebaikan. Itulah seorang muslim, seorang mukmin, seorang penduduk surga. Sifatnya demikian. Jadi ketika dia meninggal, misal barakallahu fikum, di antara zuhur dan asar, dia itu masih menanti untuk melakukan kebaikan selanjutnya, yaitu salat asarnya. Dia meninggal di situ, dia dihukum sebagai orang yang senantiasa menanti untuk melakukan kebaikan, kebaikan, kebaikan. Menanti melakukan ibadah selanjutnya, ibadah selanjutnya, ibadah selanjutnya. Menanti untuk mengerjakan sholat selanjutnya, sholat zuhurnya, asarnya, maghribnya, isyanya, dan sampai subuhnya. Ini sifatnya seorang ahlul jannah. Ya, makanya dia berhak. Dia pantas untuk mendapatkan surga yang abadi, surga yang kekal. Karena pemikiran dia, niat dia, ya, itu selalu menanti untuk melakukan kebaikan ke kebaikan. Ya, meskipun umur kita terbatas, seorang ahlul jannah, penduduk surga, seorang mukmin, ya, di batasan umurnya dia, ya, ketika dia diberi umur yang lebih panjang dari yang seharusnya, dia tetap menanti untuk melakukan kebaikan. Bisa dipahami? Jadi demikian. Itulah keistimewaan penduduk surga al-jannah, seorang mukmin selalu menanti demikian. Jadi penting untuk dalam hati kita itu selalu mengazmkan, meniatkan, bertekad melakukan kebaikan. Kebaikan itu penting. Tidak hanya sekedar menjalani kehidupan, oh waktunya sholat, sudah waktunya sholat. Oh Ramadan waktunya puasa. Tidak. Kita harus meniatkan betul-betul di dalam hati kita. Sudah selesai sholat, nanti nunggu sholat inilah. Dalam hati kita terus demikian. Kata para ulama, rubba amalin saghirin tukabbiruhun niyah. Bisa jadi sebuah amalan itu kecil. Terkadang sebuah amalan itu kecil, tetapi bisa besar. Kenapa? Tukabbiruhun niyah. Yang membesarkannya adalah niat. Mungkin sepele orang ngasih duit dan seterusnya, tapi kalau diniati ini sedekah, ini untuk membahagiakan saudaraku, besar pahalanya. Orang lewat tegur sapa, monggo. Tapi kalau dia niatkan dengan mengucapkan salam, dengannya kita akan mendoakan saudara kita kebaikan, keselamatan, akan memberikan kesempatan kepada saudara kita untuk juga mendoakan kita keselamatan. Yang dengan salam itu akan menumbuhkan rasa cinta di antara sesama muslimin. Tukabbiruhun niyah. Menjadi besar pahalanya. Kalau diniatkan, pakai sandal, biasa sandal pakai. Tetapi kalau dia niatkan itu adalah untuk menjaga kakinya dan ini adalah sunnah. Pakai sandal, sunnah. Menjaga kaki Rasulullah SAW, pakai sunnah. Diniatkan, dia mulai dengan kaki kanannya, melepas, dimulai dari kaki kirinya, menjadi pahala. Padahal sandal adat biasa sudah. Rubba amalin kabirin, dan terkadang suatu amalan itu besar, ya, pahalanya, fadilahnya, keutamaannya, tetapi tuzaghiruhu an-niyah, bisa menjadi kecil karena sebuah niat. Sama orang-orang kalau mau haji misalnya, haji kenapa haji? Ya, sudahlah, yang lain haji, wong muslim haji tok. Amalan itu besar, dia kecilkan dengan niat, dia tunjukkan dengan status foto dan seterusnya, menjadi kecil. Semakna dengan hal ini, barakallahu fikum, apa yang dikatakan oleh para ulama, adatul alimi ibadah. Kebiasaannya seorang alim itu adalah sebuah ibadah. Kenapa? Karena niat juga. Makannya seorang yang berilmu beda dengan orang yang bukan berilmu. Orang yang berilmu makan untuk menegakkan badannya agar bisa beribadah. Dia makan karena ingat firman Allah Subhanahu wa taala, "Kulu washrabu wa la tusrifu." Makanlah kalian, minumlah kalian dan jangan berlebihan. Jadi bahaya. Tidur, dia niatkan agar menjadi kuat, memberikan hak untuk badannya. Ngobrol dengan istrinya sebagai bentuk muasyarah. Pergaulan yang baik dengan istri. Dan ini yang diperintahkan. Wa'asiruhunna bil ma'ruf. Semuanya ini dengan niat. Makanya dikatakan adatul alim. Kebiasaan seorang alim itu ibadah. Bisa menjadi ibadah. Dengan apa? Niat. Sama dengan pakai sandal tadi. Dia niatkan ya untuk menjaga kakinya. Dia mulai dengan kaki kanan. Bismillah. Melepaskannya tangan kiri itu. Jadi pahala. Ya. Semuanya dengan niat. Ini penting. Wa ibadatul ghafilin, dan bisa jadi ibadahnya orang-orang yang ghafil, bukan orang yang berilmu, orang yang tidak tahu ilmu, sekedar ibadah saja. Adatun, bisa jadi itu hanya sekedar ibadah. Salat ya milu-milu salat tok. 5 waktu. Kenapa salat? Muslimnya salat lah waktunya salat. Karena muslimnya saja. Lah kok puasa ya puasalah, yang lain muslim puasa ya ikut puasa. Kok bayar ini ya yang melu-melu. Nah, itu semuanya barakallahu fikum kembali ke niat. Dan seorang mukmin sifat dari mereka ahlul jannah, penduduk surga barakallahu fikum, dia itu selalu meniatkan, selalu menanti untuk melakukan kebaikan setelah selesai dari kebaikannya lain. Nah, itu seorang sifatnya penduduk surga, ahlul jannah. Makanya dia pantas untuk mendapatkan surga yang kekal, surga yang abadi, karena dia senantiasa dalam hidupnya, setiap detiknya itu menanti untuk melakukan kebaikan-kebaikan selanjutnya. Barakallahu fikum. Sama seperti kita sedang duduk-duduk ini, barakallahu fikum. Di sisi lain kita duduk untuk bermajelis ilmu. Di sisi lain kita niatkan untuk menanti sholat setelah sholat. Itu menjadi pahala tersendiri. Intidharus sholah ba'da sholah. Menanti sholat setelah mengerjakan sholat. Ya, menghapuskan dosa, mengangkat derajat, mendapatkan pahala. Apalagi dihitung sebagai orang yang sedang sholat. Lazalu ahadukum fi sholatin. Tidaklah salah seorang di antara kalian itu tetap dihitung sebagai orang yang sholat. Mada matis sholah tahbisuhu. La yamna'uhu ayyan qaliba ila ahli ila sholah. Tidaklah dia kembali ke rumah, menghalangi dia untuk kembali ke rumah, tetap di masjid. Kecuali sholat, dia tetap dihitung sebagai orang yang sholat. La tazalu fi sholatin, tidaklah kalian itu senantiasa dalam keadaan sholat. Mundu indatumuha, selama kalian menunggu datangnya sholat. Ini kita duduk kayak gini, niat majelis ilmu, niat juga untuk nanti menanti sholat isya, dihitung sebagai orang yang sedang sholat. Karena didoakan pula oleh para malaikat, sholil malaikatu ala ahadikum, malaikat itu bersolawat atas kalian, mendoakan untuk salah satu dari kalian, ya, selama apa, madama fi musallah, selama dia di tempat, tetap di tempat dia sholat. Allah di sholafih, tempat tetap di masjidnya. Ya. Malam yuhdith, selama dia tidak berhadas. Kenapa? Kalau berhadas kok tidak didoakan lagi? Ya sama. Karena orang yang sholat ketika berhadas dia batal. Harus wudu lagi. Sama. Kalau kita sedang menanti sholat seperti ini, ya kita seperti orang sholat, kita didoakan oleh para malaikat selama tidak berhadas. Kalau berhadas berhenti sudah. Kenapa? Karena kita seperti orang yang sholat. Nah terus gimana? Kalau sudah berhadas, keluar wudu dulu, balik lagi. Dihitung sebagai orang yang sholat lagi. Didoakan pula oleh para malaikat. Takul, malaikat itu berdoa untuk kalian. Allahumma ghfir lahu. Allahumma arhamhu. Ya Allah ampunilah dia. Ya Allah rahmatilah dia. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang sedang menanti datangnya sholat. Na'am warahmatullahi. Inilah sifatnya seorang mukmin, ahlul jannah, penduduk surga. Dia senantiasa menanti melakukan kebaikan, ya, setelah melakukan kebaikan. Dengan inilah dia pantas mendapatkan surga yang kekal, surga yang abadi. Naam. Barakallahu fikum. Insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan kita terkait menyingkap rahasia alam jin. Terakhir kita sampai pada konsekuensi, ya, apabila jin menjelma di alam manusia. Ini sudah kita jelaskan bahwasannya berlaku bagi mereka hukum-hukum fisik, pengaruh-pengaruh fisik. Contohnya banyak, seperti Khalid bin Walid ketika membunuh jin yang menyamar menjadi Uzza yang disembah-sembah, bisa tidak dipenggal? Bisa. Berarti bisa berlaku padanya pengaruh-pengaruh fisik. Demikian pula sahabat yang bergulat dengan ular. Ya, berarti kan itu asalnya jin, dia muncul di alam manusia dalam bentuk ular, maka dia bisa terkena pengaruh-pengaruh fisik. Bisa dibunuh, bisa dipegang. Dan juga kisah-kisahnya dari Ubay bin Ka'ab, dan juga Abu Hurairah, Mu'ad bin Jabal, ketika mereka berjaga, barakallahu fikum, datang, ya, syaitan, jin, dengan wujud yang bisa dilihat, di alam manusia bisa ditangkap. Dan demikian pula kisahnya Rasulullah SAW, nanti akan kita sebutkan, ketika muncul mengganggu sholat Rasulullah SAW bisa dicekek. Ya. Bahkan Rasulullah SAW merasakan dinginnya lu'abihi, lidah atau liur mereka. Dalam riwayat lain, dinginnya berda lisanihi, dinginnya lidah jin tersebut. Nah, Ini yang terakhir yang kita ambil. Nah, barakallahu fikum. Selanjutnya adalah fenomena penampakan orang yang telah mati. Namun sebelumnya barakallahu fikum ada sebuah pembahasan yang sebenarnya sudah ditulis, namun qadarullah itulah kelemahan manusia. Sudah dikoreksi berkali-kali, ini berkali-kali sudah dikoreksi. Tetap saja ada yang tertinggal. Ya, padahal yang ngoreksi enggak cuma seorang. Tiga orang yang ngoreksi. Bahkan empat ngoreksi bareng-bareng, masih saja ada yang terlewat. Itulah manusia. Ya, tidak mungkin sempurna ya, di dalam mengerjakan sesuatu. Termasuk sholat juga. Makanya setelah selesai sholat, kita diperintahkan untuk beristighfar. Nah, sebelum masuk pada fenomena penampakan orang yang telah mati, barakallahu fikum, kita akan membahas terkait hukum takut kepada jin. Qadarullah itu terlewat, padahal sudah tertulis. Namanya manusia, kelemahan manusia. Nah, setelah kita mengetahui, barakallahu fikum, bahwasanya di antara gangguan-gangguan jin yang berupa fisik, itu adalah menampakkan diri dengan menjelma, muncul, dongol, ya, dengan wajah atau rupa yang beraneka ragam, barakallahu fikum, menakutkan, ngeri, jijiki, dan seterusnya. Perlu dibahas apa hukum takut dengan penampakan-penampakan yang seperti ini. Apakah boleh takut ataukah tidak boleh? Nah, sebelumnya, barakallahu fikum, ada penjelasan yang sangat bagus. Ya, yang sangat penting untuk kita baca yaitu penjelasannya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam karya beliau Al-Qaulul Mufid fi Syarhi Kitab At-Tauhid, di dalam penjelasan Kitab At-Tauhid. Beliau mengatakan al-khaufu aqsamun, takut itu ada beberapa macam. Yang pertama yaitu takut faminhu khaufut tadhallul wat ta'zimi wal khudu. Rasa takut, yang dengan rasa takut itu muncul rasa tazallul, perendahan diri. Dengan rasa takut itu muncul at-ta'zim, mengagungkan apa yang dia takuti. Wal khudu, ya, dengan rasa takut itu muncul rasa ketundukan. Fahuwa ma yusamma bi khaufis sir. Inilah yang disebut dengan khauf sir. Ya. Khauf yang mendatangkan rasa penghinaan diri, karena rasa takut tersebut menjadi menghinakan diri, karena rasa takut tersebut mengagungkan yang ditakuti, karena rasa takut tersebut, barakallahu fikum, dia tunduk terhadap apa yang ditakuti. Ini namanya khauf sir. Wa hadza la yasluhu illa lillahi ta'ala. Dan ini tidak boleh ya, kita memberikan rasa takut ini, kita memiliki rasa takut ini kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita takut kepada Allah, maka kita menghinakan diri di hadapan Allah. Kita mengagungkan Allah, kita tunduk kepada Allah. Ini namanya khauf sir dan hanya untuk Allah. Faman asyraka fihi ma'allahi ghairah. Dan barang siapa memberikan rasa khauf ini kepada selain Allah Subhanahu wa taala, fahuwa musyrikun. Syirikan akbar, maka dia telah melakukan perkara kesyirikan yang itu adalah syirik akbar. Tidak boleh, barakallahu fikum, kita memberikan rasa takut khauf sir ini kepada selain Allah. Naam. Fadzalika mitlu, dan contohnya adalah seperti ayya khafa minal asnami wal amwat au man yas'umunahum minal awliya. Seperti seseorang yang dia takut kepada berhala-berhala, kepada orang-orang yang telah mati, yang telah meninggal, atau orang-orang yang mereka anggap sebagai wali-wali, wa ya'taqiduna naf'ahum wa darrahum kama yaf'alu 'ibadul qubur. Ya, seperti orang-orang yang takut kepada berhala-berhala, takut kepada orang-orang yang telah mati, orang-orang yang dianggap sebagai wali. Ya, dengan ketakutan itu mereka meyakini bahwasannya tadi itu berhala-berhala itu yang dianggap wali, orang-orang yang telah mati itu bisa memberikan manfaat dan juga madorot dengan zat mereka sebagaimana yang dilakukan para penyembah kubur. Orang penyembah kubur itu sangat takut sekali dengan orang yang berada di dalam kuburannya. sehingga apa? Merendahkan diri, mengagungkan kuburan tersebut. Ya, dihiasi sedemikian rumah, sedemikian rupa untuk mengagungkan. Ya, terus khudu' tunduk, disuruh ini suruh itu manut. Ini khauf sir, tidak boleh kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, yaitu al-khawfu at-tabi'iyyu wal-jabal atau wal-jabali atau jibli, jabali. Takut secara tabiat, takut secara perangai. Fahada fil asli mubahun. Ini secara asal adalah boleh, takut secara tabiatnya. Naam. Barakallahu fikum. Liqaulihi ta'ala li Musa, berdasarkan, berlandaskan dalil firman Allah Subhanahu wa taala kepada Musa atau terkait Nabi Musa, fa kharaja minha khaifan yataraqqab. Surat Al-Qasas ayat ke-21. Dan Musa keluar darinya, dari kerajaan tersebut, khaifan, karena rasa takut, mau dibunuh, mau dikejar. Wa ala hadza, berdasarkan ayat ini, fa inna khaufak, sesungguhnya rasa takutmu, mimma yadurruka wa yu'dzik, terhadap apa yang bisa mengganggumu, ya, atau memudaratkanmu, ya, karena takdir dari Allah, la yu'addu syirkan, tidak termasuk dengan dari kesyirikan. Li'annaka, karena engkau itu, la taqsid, tidak memaksudkan ta'zimahu, tidak memaksudkan untuk mengagungkan dia. Awi'tiqad, atau tidak meyakini, an-naf'a wad-dharra, kemanfaatan dan juga kemadaratan, fihi, pada apa yang engkau takuti, lidzatihi, karena zatnya. Ya. Contohkan oleh Syekh Khobi dan yang lainnya, seperti kita takut kepada ular, itu takut tabi'i. Ya, takut kepada macan, itu takut tabi'i. Ini diperbolehkan secara asal. Kenapa? Karena kita kan tidak mengagungkan ular tersebut, ya tidak. Kita kan tidak mengagungkan harimau, macan atau singa tersebut. Semata-mata hanya tabi'i. Ya, ini bisa mengganggu, bisa mencelakakan, nyokot dan seterusnya. Nah, maka barakallahu fikum, di penjelasan ini Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan bahwasanya takut itu ada dua, asir dan tabii. Yang sir hanya untuk Allah, yang tabii itu pada asalnya mubah. Sekarang kita masuk kepada takut kepada jin itu masuknya takut sir atau takut tabii. Nah, ada penjelasan yang sangat bagus dari Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu taala, kata beliau, al-khawfu minal jin, takut dari jin, terhadap jin, idza kana khawfu sir, apabila takutnya itu adalah takut sir, sampai dia mengagungkan jin tersebut, merendahkan diri dan juga tunduk terhadap jin tersebut. Barakallahu fikum, mayataqidu fil jin, dan dia meyakini pula bahwasanya jin tersebut, annaha tanfa'u wa tadur, bisa memberikan manfaat, bisa memberikan madarat, fayadkhulu fisyirki, maka itu masuk ke dalam kesyirikan. Kalau takut jinnya demikian, ya, sampai tunduk, bahkan sampai meninggalkan kewajiban-kewajiban, barakallahu fikum, ini tidak diperbolehkan. Lalu beliau membawakan dalil, wa annahu kana rijalu minal insi ya'uduna birijali minal jinni fazaduhum rahaqo. Ya, ada sebagian laki-laki dari manusia meminta perlindungan kepada jin-jin laki-laki, maka mereka itu tambah lemah, tambah penakut. Nah, lalu setelah beliau melanjutkan keterangannya, wa ghaliban, dan banyaknya, mayoritasnya, al-khawfu minal jin, seseorang itu takut dari jin, yadkhulu wallahu alam, masuk kepada fi khawfil ibadah. Seringnya, banyaknya orang takut jin itu masuknya kepada khauf sir. Ya. Takut pada jin. Akhirnya apa? Barakallahu fikum, memberikan sesajen, memberikan tumbal dan yang seterusnya. Merendahkan diri. Di antara bentuk merendahkan dirinya, menuruti apa yang jin itu minta ini ghaliban, seringnya mayoritasnya, kata Syekh Rabi bin Haji. Ya. Barakallahu fikum. Ini seringnya. Makanya kalau ketika barakallahu fikum dikatakan apa? Bekerja sama dengan jin, meminta pertolongan kepada jin itu tidak semuanya syirik, nanti pastinya akan masuk kepada kesyirikan. Pasti. Awalnya mungkin mereka tidak minta-minta, semata-mata membantu zahirnya, oh dibantu ini, diberitahu ini di sana ada ini, oh iya iya. Lama-lama mesti apa? Dia akan bergantung lalu diperintah oleh jin tersebut. Sehingga apa? Dia menghinakan diri dalam bentuk apa? Menuruti apa yang jin itu minta. Kita lanjutkan. Li'annahu, kenapa banyakkan orang itu takut kepada jin, maksudnya khauf sir, khauf ibadah, karena dia meyakini fiha, pada takut tersebut atau pada jin tersebut, bi'annaha tadurru wa tanfa'u, bahasanya jin itu semata-mata dengan zatnya bisa memberikan manfaat dan juga bisa memberikan madarat, bisa mencelakakan dia. Wala yamliku ad-darra wan naf'a illallah, dan beliau ingatkan bahwasanya tidak bisa memberikan madarat dan juga kemanfaatan kecuali semua dari Allah, semua dengan kehendak Allah. Jadi kita semata-mata takut jin, oh jin nanti bisa membunuh. Harus kita ingat bahwasanya semuanya berdasarkan kehendak Allah. Kalau Allah tidak berkehendak, enggak mungkin bisa. Itu yang harus kita yakini. Nah, lalu beliau barakallahu fikum membawakan sebuah hadis, ya, wa'lam ketahuilah annal ummah, seandainya suatu manusia, seluruh sekumpulan manusia, law ijtama'at ala ayyin fa'uk fi syai'in, untuk memberikan semuanya berkumpul untuk memberikan engkau sebuah manfaat, lam yanfa'uk, tidak akan bisa mereka memberikan manfaat illa fi syai'in qad kadabahu Allah lak, kecuali itu memang sudah ditakdirkan oleh Allah. Hadis. Wala istama'u ala yadurruk bi syai'in, dan tidaklah semua manusia itu berkumpul untuk mencelakakanmu walaupun sedikit saja, cuman nyubit, cuman memberikan goresan pada tubuh kita. Ya. Kata Rasulullah sallam, la yadurruk lam yadurruk, tidak akan bisa mereka mencelakakanmu illa bi syai'in qad katabullahu alaik, kecuali memang itu sudah ditetapkan oleh Allah dalam lauhil mahfuz. Itu yang harus kita yakini. Jin kekuatannya begitu mengerikan, wajahnya begitu mengerikan, barakallahu fikum, harus kita yakini dia enggak bisa menyentuh kita sedikit pun kecuali memang sentuhan itu sudah ditakdirkan. Jangan takut. Nah, barakallahu fikum. Lalu kata beliau, wal mu'minus shadiq, dan seorang mukmin yang jujur keimanannya, la yakhafu illa minallah, tidaklah dia takut kecuali hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau membawakan sebuah ayat, fala takhafuhum, janganlah kalian takut kepada mereka, kepada berhala-berhala, wa khafuni, dan takutlah hanya kepadaku, kepada Allah, in kuntum mu'minin, apabila kalian itu benar-benar orang yang mukmin. Itulah mukmin sejati, as-shadiq, yang jujur. Dia sudah meyakini semuanya itu tertulis dalam lauhil mahfud. Setan mau berkumpul sebanyak apapun, ketika memang tidak dituliskan oleh Allah dalam lauhil mahfud, colekan sedikit pun tidak akan mungkin bisa mereka lakukan. Ini yang paling harus kita tekankan. Barakallahu fikum. Jadi, khauf itu ada dua. Khauf sir dan khauf tabi'i. Yang sir itu hanya untuk Allah, karena ada perendahan diri, mengagungkan, dan juga ketunduan. Dan khauf tabi'i, barakallahu fikum, itu secara asalmu, mubah. Lalu, takut kepada jin itu yang mana? Kata Syekh Rabi bin Hadi al-Madkhali hafizahullah ta'ala, seringnya adalah khauf yang sir, khauf yang ibadah. Nah, ini juga penting. Beliau menyebutkan seringnya. Kenapa? Karena terkadang orang itu takut jin tanpa alasan. Ini kan enggak boleh, iya enggak? Dan kalau dibuka, takut kepada jin itu adalah khauf tabi'i, khauf yang bersifat tabiat. Ini bisa menjadikan manusia semuanya penakut. takut. Walah enggak apa-apalah, takut kepada jin itu khauf tabii kok, khauf yang mubarak. Enggak apa-apa takut enggak apa-apa. Atau bisa menjadikan pembenaran untuknya. Ayo ke sana. Suruh orang tuanya atau suruh saudaranya ke sana. Nah, takut lah, gelap. Takut kenapa? Takut jin. Oh, yuk, jangan takut. Takut jin enggak apa-apa kok. Namanya khaufmu mubah, akhirnya jadi alasan. Sehingga penting apa yang beliau katakan, ghaliban seringnya mayoritasnya itu manusia takut karena kepada jin itu karena khauf sir. Naam, barakallahu fikum. Dan di sini barakallahu fikum kami memberikan sebuah catatan ya, berdasarkan apa yang ada di sekitar kita ya, melihat kenyataan yang ada, manusia takut kepada jin itu ada dua golongan, ada dua kelompok. Kelompok yang pertama, barakallahu fikum, mereka takut ya karena penampakan jin tersebut itu mengerikan, menjijikkan. Ya. Barakallahu fikum. Ini masuknya kepada khauf tabii. Kadang-kadang orang memang takutnya karena wajahnya serem dan sebagainya, kan wajar orang takut. Ya. Kayak kita lihat kelelawar ya, mukanya diginiin gimana, jijik ya. Khabith. Ya, khabith. Nah, ini masuknya kepada khauf tabii dan tidak sedikit pula orang yang karena ini barakallahu fikum wujudnya gede mengerikan, kukunya panjang ya. Atau bahkan sudah tampangnya mengerikan tersebut dia bisa mencelakakan, tetapi dia meyakini mencelakakannya itu barakallahu fikum ya karena izin Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya khauf tabii. Karena wajahnya mengerikan, suaranya kencang. Ho ho ho ho ho. Takutnya karena takut digres saja. Ya. Tapi dia meyakini bahwasanya dia mencelakakan, mencolek, mencekik dan seterusnya itu semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini labas insyaallah. Namanya khauf tabii. Nah, ini yang pertama. Nah, yang kedua barakallahu fikum, ya orang yang mereka itu takut karena jin tersebut bisa memberikan manfaat, misal perjanjian pesugihan ya. Barakallahu fikum, atau kebal badannya sehingga dia barakallahu fikum bisa memberikan manfaat jinnya, dia mikir demikian barakallahu fikum ya, sehingga muncul rasa ta'zim. Oh, saya bisa kayak gini karena bantuan jin, itu ta'zim. Ya kan, bisa kebal kayak gini karena bantuan dari jin, itu ta'zim. Ya, dan juga memunculkan tazallul, harus menyiapkan kembang tujuh rupa dan seterusnya barakallahu fikum, maka ini masuk kepada khauf sir. Haram. Dan ini juga tidak sedikit yang demikian. Barakallahu'alaikum. Atau bahkan mayoritas manusia, ya, orang-orang awam, ya, ini masuknya terjatuhnya kepada ini. Meyakini jin itu memiliki kekuatan yang sangat luar biasa, ya, dan mereka lupa akan itu semuanya tergantung takdir Allah. Ini yang sering. Jin bisa membunuh. Ya, dipukul, tembus, dan seterusnya. Ya. Ini takut-takut yang seperti ini, barakallahu fikum, seringnya masuknya kepada khauf sir. Takut, jin, demikian. Lewat sini harus klakson, harus amit, nyuwun sewu. Seringnya kayak gini, gak? Sering kayak gini, gak? Ini khauf sir. Klakson, amit, nyuwun sewu. Itu takzim, bukan? Takzim, mengagungkan. Tadalul, bukan? Tadalul, merendahkan diri. Amit, jun sewu, bah. Ini yang sering tidak? Yang sering. Makanya benar kata Syekh Robi. Ghaliban seringnya orang karena tidak tahu seluk-beluk rahasia alam jin terjatuh dalam hal-hal yang seperti ini. Oh, ini daerah angker, kalau enggak demikian dianggap mengganggu, akhirnya kita diintil dan seterusnya. Ini enggak beralasan. Berbeda dengan orang yang sudah bertauhid, mengakui dan demikian, tetapi dia takutnya karena wajahnya saja. Penjelmaan mereka saja, penampakannya saja, atau kaget, ya tiba-tiba ada suara, kayak gitu. Labas, ini khauf tabii. Tetapi kalau seperti apa yang orang awam, mobil ini tiba-tiba mogok, aduh jin ini, amit bah, ini nggak boleh. Ini seringnya akan menjatuhkan kepada khauf sir. Ya, muncul rasa tadallul, merendahkan diri, ta'zim, mengagungkan. khudu, akhirnya tunduk dan semakin rupa. Naam barakallahu fikum. Ini kenyataan di tempat kita ada dua tadi. Karena wujudnya atau yang kedua karena itu tidak paham akhirnya apa? Tazallul. Naam barakallahu fikum. Dan perbedaannya ya antara orang yang takut karena dengan rupanya lalu mungkin bisa mencelakakan tetapi karena takdir Allah ya, dengan orang yang takut bisa mencelakakan karena semata-mata itu adalah kekuatan dari jin. Bedanya itu barakallahu fikum, yaitu orang yang takutnya karena semata-mata jin bisa memberikan madarat itu sudah pasrah, enggak doa sama sekali sudah. Jin muncul dan suruh, oh pasrah, ampun, ampun, ampun, Mbah, ampun, Mbah. Itu sudah. Dia sudah tidak lagi memperdulikan bahwasanya apa saja yang dia lakukan itu sudah takdir Allah, kehendak Allah. Pasrah kok sudah. Berbeda dengan orang yang takutnya karena wajahnya, terus dia bisa mencelakakan, tetapi karena takdir Allah, orang ini masih berusaha berzikir, berdoa, dan yakin dengan zikir dan doanya itu, jin bisa melemah, jin bisa binasa. Ini perbedaannya. Nah kalau takut, dia masih berzikir, dan yakin dengan zikirnya itu Allah akan menolong dia, dia akan melemah. Barakallahu fikum. Ini masih masuk dalam khauf tabi'i, takut secara tabiat. Enggak masalah. Yang penting tadi dua fitnya. Ya dia yakin ya dia tidak mungkin bisa menyentuh kita kecuali karena takdir Allah. Bagaimana caranya? Dia berdoa, berzikir, yakin dengan zikirnya tersebut jin ini bisa lemah, bahkan bisa binasa. Ini perbedaannya. Barakallahu fikum. Bisa dipahami ya? Ya. Jadi khauf ada dua, khauf sir, khauf tabi'i. Kalau takut kepada jin, seringnya masuk kepada khauf sir. Di tempat kita, barakallahu fikum. Ya, kalau memang ada orang yang takut karena perwujudan mereka. Karena di Indonesia itu kan seringnya diwujudkan gundurwo, sundel bolong. Ya, pokoknya yang ngeri-ngeri gitu kan. Ya, karena secara tabiat mungkin kita takut. Secara tabiat kita. Tapi kita harus yakin bahwasannya apa yang dia lakukan itu sudah dicatat oleh Allah. Dan dengan zikir dan doa, barakallahu fikum, mereka akan melemah. Nah, wallahu'alamu bisawab. Ini sudah tertulis, padahal. Ini qadarullah enggak masuk di sini. Itulah manusia. Selanjutnya, penampakan atau fenomena penampakan orang yang telah mati. Banyak cerita dan kesaksian tentang penampakan orang yang telah mati di tengah kehidupan kita. Nah, ini beda ya. Kalau tadi wujudnya macam-macam, kuntilanak, gundurun. Kalau ini munculnya orang yang telah mati. Orang telah mati sudah kita kubur, sudah kita saksikan pokoknya kubur dan seterusnya. Besoknya keluarganya cerita, kemarin bapak ke rumah lagi, wah. Ini kayak ini. Jadi rupanya apa? Persis seperti orang yang telah mati. Perlu kita ketahui bahwa orang yang telah meninggal sudah berpindah ke alam lain. Di alam lain ini seorang mayit dihadapkan dengan urusannya sendiri. Sudah orang yang mati itu hadapkan oleh urusan sendiri. Walaupun Allah Subhanahu wa taala Maha berkehendak untuk mengembalikan ruh kepada jasad. Ya, tetapi itu barakallahu fikum ya, sesuatu yang untuk menunjukkan mukjizat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kisahkan dalam surah Al-Baqarah ayat yang 259, barakallahu fikum, itu Allah kembalikan ruhnya Uzair dalam tubuhnya dan juga keledai himarnya. Ruhnya himar dikembalikan ke jasad keledainya itu. Lalu Allah tanya, "Kam labista?" Berapa lama kamu tinggal? Kata Uzair, "Yauman aw ba'da yaumin." Aku cuma sehari atau setengah hari saja. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, ternyata dia sudah wafat mi'at'am, selama 100 tahun. 100 tahun bisa muncul lagi. Mungkin. Ya, kalau itu adalah sebuah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala kepada Uzair. Naam. Barakallahu fikum. Tetapi secara asal manusia itu ketika dia sudah mati, sudah meninggal, sudah rohnya disibukkan dengan urusannya masing-masing. Kalau orang yang sudah mati syahid, barakallahu fikum, dia rohnya berada di burung yang berwarna hijau, bijau fitoiril khadr. Dia bisa terbang-terbang ke berbagai tempat di surga. Ini sebagaimana barakallahu fikum asbabun nuzulnya, sebab turunnya ayat ya, la tahsabannal ladina kutilu fi sabilillahi amwat. Jangan kalian kira orang-orang yang telah meninggal telah gugur di jalan Allah Subhanahu wa taala itu barakallahu fikum mati begitu saja. Balhum ahya atau bal ahya, bahkan mereka itu hidup yurzakun, dalam keadaan diberi rizki yang banyak. Sebab turunnya ayat tersebut barakallahu fikum Ali Imran ya. Dalam Ali Imran itu barakallahu fikum ya, orang-orang yang mati syahid ya, itu mereka berkumpul di Jauf Thoir, di perut atau di sebuah tempat di burung yang berwarna hijau, dia berkeliling itu diberi makan dengan kenikmatan yang sangat di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan makan, minum dan seterusnya. Terus mereka berbincang bagaimana apabila ada salah seorang di antara kita yang mengabarkan kepada penduduk bumi bagaimana kenikmatan orang-orang yang telah gugur di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita rasakan ini coba kabarkan kepada orang-orang yang masih hidup. Karena mereka memang tidak bisa kembali barakallahu fikum, maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala saya yang akan menyampaikan. Sehingga turunlah ayat la tahsabannal ladina qutilu fi sabilillahi amwat. Jangan kalian kira orang-orang yang gugur di jalan Allah itu langsung menjadi mayat mati saja, tidak. Bal ahya, mereka itu hidup yurzakun, diberi rizki yang sangat nikmat kepada dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ini roh itu ketika meninggal sudah masing-masing sudah. Ada yang di Jauf Thoir ya, di bagian burung yang berwarna hijau, ada yang mereka barakallahu fikum di alam barzah, ada yang nikmat kubur, ada yang adab kubur. Sudah, selesai sudah. Paham ya? Ini roh orang yang telah meninggal. Pilihan cuma itu. Di bawah arsy, di barzah nikmat atau azab kubur. Nah, bahwa orang yang telah meninggal sudah berpindah ke alam lain, alamnya tersendiri. Di alam ini seorang mayat dihadapkan dengan urusannya sendiri. Dia akan menjalani ujian berupa menjawab pertanyaan dua malaikat, ditanyai dulu ya oleh malaikat munkar dan nakir. Ja'a dalam keadaan aswadan asraqan, warna hitam, matanya berwarna biru. Setelah itu mungkin akan mendapatkan siksa kubur ataupun nikmat kubur. Sudah urusannya masing-masing. Dan mereka tidak mungkin kembali lagi ke alam dunia. Sudah tidak mungkin. Bagaimana kita tahu Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang orang-orang yang dijemput kematian. Mereka memohon kepada Allah agar bisa dikembalikan ke alam dunia. Namun Allah menolaknya. Allah sebutkan dalam surah Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100, hatta idza jaa'a ahadumul maut, dan apabila datang ahadahumul maut kepada mereka kematian, qala rabbirji'un, mereka berdoa, ya rab kembalikanlah aku, la'alli a'malu shalihan fima taraktu, pasti aku akan melakukan amalan-amalan soleh, kebaikan-kebaikan yang dulu aku tinggalkan. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, kalla, sekali-kali tidak. Sudah nyesel tak sudah. Ya rabbirji'un, ya Allah kembalikanlah aku. Ya. Laula akhartani ila ajalin qarib, kembalikanlah aku, tunda kematianku. Ila ajalin qarib, barang sejenak saja. 5 menit saja untuk tobat saja sudah. Ya. Tapi kata Allah, kalla, sekali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu hanyalah ucapan yang dia katakan untuk alasan saja. Dia sebenarnya juga sudah tahu, enggak mungkin kembali. Tapi ya gimana lagi orang nyesel. Makanya dikatakan, innaha kalimatun huwa qailuha. Itu cuma ucapan omong kosong semata. Lalu kata Allah, wa min waraihim, dan apa yang akan ada setelahnya, yang akan dia rasakan, barzakhun, alam barzakh, ila yawmi yub'atsun, sampai hari di mana di bangkitkan, sampai diupan sangka kala yang kedua, baru mereka bisa hidup lagi. Bismillah, kita lanjutkan pembahasan kita. Nah, fenomena penampakan orang yang telah mati, kita sepakat barakallahu fikum bahwasanya orang yang telah mati mereka memiliki urusannya masing-masing sudah ya. Dan ada sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Majah ke Ibnu Khuzaimah serta Al-Hakim di dalam Mustadraknya dengan sanad yang sahih dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallam bersabda dengan sabda yang sangat panjang yang intinya bercerita terkait fitnahnya Dajjal. Beliau ketika itu di sepenggal ucapannya. Wa inna min fitnatihi, dan di antara fitnahnya Dajjal, ayakula li'a'rabiyin, dia akan berkata kepada seorang badui. Apa yang dia katakan? Apa yang Dajjal katakan? Dajjal mengatakan, ara'aita, apa pendapatmu? Idza ba'athtu laka abaka wa ummak, kalau aku bisa bangkitkan lagi ayah dan juga ibumu yang telah lama meninggal. Ini janji atau sesumbarnya Dajjal kepada seorang badui. Ara'aita in ba'athtu laka abaka aw ummak, apa pendapatmu kalau aku bangkitkan lagi bapak dan juga ibumu yang telah meninggal. Ini pas nih. Ya, pas. Biasanya orang yang cerita-cerita itu bapaknya, ibunya meninggal, bapak atau ibunya balik lagi di rumah. Sama. Ini pun yang disumbarkan atau yang dijanjikan oleh Dajjal, yaitu munculnya bapak atau ibu yang telah meninggal. Kalau kata Dajjal, lalu kata Dajjal, atashhadu anni rabbuk, apakah engkau akan bersaksi bahwasanya saya yaitu Dajjal adalah rabbuk, adalah rabbmu? Orang badui, fayaqulu, maka badui tersebut mengatakan na'am. Iya. Lalu ketika itu kata Rasulullah SAW, fayatamatsalu lahu syaitanan, maka ketika itu ya ada dua syaitan yang yatamatsalu, berubah wujud, menjelma, fi surati abihi wa ummi, ada dua syaitan yang menjelma menjadi wujudnya bapak dan ibunya badui tersebut. Ya. Lalu syaitan yang sudah menjadi bapak dan ibunya ini mengatakan, ya, ya bunayya, wahai anakku, ittabi'hu, ikutilah dia, ikutilah Dajjal, fa innahu rabbuk, karena dialah Rabbmu. Sudah mengikuti, bersaksi. Na'am barakallahu fikum. Dalam hadis ini tampak jelas bahwa di antara kejahatan syaitan, kejahatan jin adalah menjelma menjadi orang-orang yang telah mati. Hadis ini juga sangat jelas. Dan lagi-lagi berkaitan tentang dengan Dajjal. Nah, yang muncul pun bapak dan ibunya. Ini sudah meyakinkan, sudah. Ya. Jadi kalau ada fenomena orang yang telah meninggal dipastikan benar-benar mati, dipastikan ya. Sudah meninggal, dicek, sudah dikubur, dan sebagainya, kok muncul lagi? Sudah jelas, itu adalah fitnah, tipu dayanya, syaitan, jin. Sudah. Dan mereka juga munculnya, barakallahu fikum, menjelmanya juga orang-orang terdekat, agar apa? Agar dipercaya. Sama kayak syaitan yang membantu Dajjal ini, wujudnya bapak-bapak dan ibunya. Sehingga ketika mengatakan, ya bunayya, wahai anakku, ittabi'hu, ikutilah dia, fa'innahu rabbuk, dialah Rabbmu. Ini percaya sudah. Karena dia yakin bapaknya sudah meninggal, sudah merasakan azab, nikmat kubur, menyaksikan apa yang tidak disaksikan orang hidup, mengatakan, memberikan persaksian demikian. Ya, anaknya percaya. Sama kalau zaman-zaman sekarang, barakallahu fikum, ada orang yang telah mati, muncul, mengatakan sesuatu. Sudah. Jadi wangsit sudah, ya tidak. Oh, bapak muncul di sini harus demikian, kuburannya harus didemikian. Oh, dituruti sudah. Itu yang namanya talbis syaiton, tipu daya syaiton, tipuan jin jahat. Nah. Sehingga anggapan banyak orang bahwa orang mati bisa hadir di dunia ini adalah batil sudah. Fenomena penampakan orang-orang yang telah mati itu tidak lain adalah ulah syaiton. Syaitan jahat, jin-jin yang jahat, yang menjelma, menyerupai orang-orang yang telah mati. Untuk apa? Itu budaya sudah pokoknya. Yang pertama, antum akan meyakini bahwasanya orang yang telah mati bisa muncul lagi. Sehingga melakukan ritual-ritual, ini arwahnya nanti kembali, dan seterusnya. Ya. Yang kedua, ya, kita akan ditipu daya oleh syaitan. Contoh tipu daya mengerikan nanti ketika munculnya Dajjal. Syaitan akan merubah menjadi bapak ibu seseorang, lalu mengatakan, ikuti dia, sesungguhnya dia adalah Rabbmu. Intinya fitnah, intinya tipu daya. Nah, makar. Nah, barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini. Selanjutnya adalah fenomena anak indigo, indera ke-6. Ya, adakah anak indigo dalam pandangan Islam? Apakah anak indigo itu memang bisa melihat syaitan, melihat jin? sebenarnya sudah tak bawa kitab Fathul Bari. Ya. Karena semuanya berkaitan tentang sesosok anak yang disebut dengan Ibnu Soyyad. Siapa Ibnu Soyyad? Apa ikatnya? Apa hubungannya dengan anda anak indigo dalam Islam? Insyaallah pada pertemuan selanjutnya. Jadi pertemuan selanjutnya anak indigo dan hakikat Ibnu Soyyad. Barakallahu fikum. Wallahu a'lamu bishawab. Barangkali ada satu pertanyaan. Kalau enggak kita cukupkan. Monggo. Enggak ada berarti cukup jelas apa cukup tidak dimengerti. Udahlah lewat lah. Antara dua itu berarti kan. Antara benar-benar enggak paham atau sangat cukup jelas. Kayaknya benar-benar enggak paham jadi mau tanya satu pertanyaan percuma. Monggo. Kalau enggak ada kita cukupkan. Kemudian cukup jelas lah ya. Soalnya kalau ada yang muncul-muncul telah meninggal ya sudah. Orang meninggal itu urusannya berada dengan urusannya masing-masing. Itu adalah ulah syaitan untuk menggoda, menipu daya manusia. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Nakhtafi ila huna wa sallallahu alaihi wasallam baraka ala nabiyyin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Tafaddalu hafizakumullah.